السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نمجده ونستعين به ونعبده بأنه رب كل شيء لا إله إلا هو وهو رب العرش العظيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، pendengar yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita kembali mengkaji ayat-ayat Allah lewat tafsir Syarawi. Pada pagi ini kita mencoba untuk melihat ayat yang ke-110 dari surah Al-Baqarah yang berbunyi wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dirikanlah salat, bayarlah zakat, dan kebaikan sebesar apapun yang kamu usahakan untuk dirimu sendiri, tentu kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Pada ayat ini Allah jelas memperkuat basis ruhiyah bagi orang-orang mukmin. Dan ini sangat terkait dengan ayat-ayat yang lalu, di mana ayat yang sebelumnya orang-orang mukmin mendapat cobaan dari orang-orang kafir, orang-orang ahlul kitab. Ya, bagaimana keinginan mereka agar orang-orang mukmin ini kafir, kembali kepada kesesatan setelah Al-Qur'an, setelah Islam datang. Yang sebenarnya kalau kita mau melihat, ya, kalau pada ayat 109 fa'fu wasfahu, itu adalah ungkapan Allah bagi ungkapan yang senada, ya, jawaban yang senada dari ungkapan keinginan tadi. Tapi bila mereka sudah main perang, tidak lagi main kata-kata, maka jawabannya juga adalah dengan senjata. Wa'iddu lahum mastata'tum, siapkan bagi mereka dengan apa yang kamu mampu. Min ribatil khail, dari pedang-pedang ataupun pasukan-pasukan berkuda yang gagah berani. Nah, jadi seimbang dia. Nah, untuk umat Islam agar tidak terjebak pada permainan kartu orang-orang Yahudi di Madinah, agar mereka konsentrasi dengan risalahnya, maka Allah memberikan perintah-perintah yang sifatnya memperkuat nilai-nilai basis ruhiyah yang ada pada diri orang mukmin. Aqimus shalah. Jangan dengarkan mereka. Jangan hiraukan keinginan-keinginan yang bersifat berangkat dari hasad dan dengki tersebut. Dirikan salat. Selagi mereka tidak memerangimu, maafkan saja. Tapi jangan dengarkan, jangan membuat kamu menjadi terombang-ambing sehingga hasad dengki tadi juga dapat mempengaruhi kinerja, mempengaruhi sikap orang mukmin kepada Nabi, kepada Islam, dan antar sesama mereka sendiri. Wa'atuz zakah, bayarlah zakat. Ini kedua-duanya ini dapat memperkokoh basis pertama sifatnya individu, yang kedua sifatnya masyarakat yang lebih besar lagi, mengglobal lagi. Artinya dengan zakat antara sesama mukmin akan lebih kokoh, baik hubungan persaudaraan, hubungan muamalahnya. Nah, karena zakat ini adalah bagian yang tertinggi dari kewajiban yang mesti dikeluarkan. Tetapi kan di bawahnya ada sedekah, ada infak, ada hibah, ada wasiat, dan ada yang lain-lain sebagainya. Nah, maka di sini kita melihat Allah Subhanahu wa taala tidak ingin, ya, melihat orang mukmin terombang-ambing. setelah perang Uhud misalnya, langsung dirikan sholat, bayar zakat, berusaha. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Ini ayat yang sangat menarik, kata kunci pada pertemuan ini, bahwa apapun, sedikit apapun, sebesar apapun yang engkau perbuat dari kebaikan, ada balasannya di sisi Allah. Coba kita lihat ayat tuqaddimu. Berarti ketika kita berbuat baik, berarti itu untuk diri kita. Ya, karena apa? Saya kembalikan pada ayat yang lalu, wallahu dzul fadlil azim. Pada ayat yang 107, Allah sangat mempunyai kelebihan yang luar biasa. Jadi Allah tidak perlu kepada makhluk. Nah, oleh sebab itu apa yang kebaikan yang kita kerjakan li anfusina, untuk diri kita. Dan itu tajiduhu indallah, ada di sisi Allah, baik tercatat, baik total generalnya, baik bagaimana nanti penghitungan penghisapannya, luar biasa. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah Maha tahu, paham sekali, melihat apa yang kamu kerjakan. Ini saya kira bisa kita diskusikan secara hangat. Iya. Pada pertemuan ini. Baik sekali kajian kita pada hari ini, melanjutkan pertemuan kita yang lalu. Jadi ada beberapa fenomena. Pertama, umat Islam menjadi objek didengkikan orang. Maka pada saat itu diharapkan umat Islam tidak boleh membalas kedengkian itu. Iya. Karena walaupun bagaimana, kedengkian tidak boleh dibalas dengan kedengkian. Betul. Dalam hadis disebutkan wala tahasadu. Iya. Jangan kamu saling dengki mendengki. Iya. Tetapi disebutkan anta'fu. Iya. Maka dalam hadis pun disebutkan bahwa orang yang paling wibawa itu apa? Memberi terhadap orang yang memusuhinya. Memaafkan terhadap orang yang memusuhinya, memberi terhadap orang yang tidak pernah memberi kepadanya. Anta antuti amman manaaka wa antafu amman zolamaka. Jadi konteks itu kalau dikaji dengan ayat ini sangat pas, bahwa dengan adanya perintah zakat, maka sebenarnya orientasinya harus diberi kepada orang-orang yang mungkin boleh jadi orang yang tidak senang terhadap keberadaan Islam itu sendiri dari umat Islam. Maka ada satu kasus saya lihat di tetangga kita, ini gak pernah sholat, susah, dekat masjid pun gak. Ditanya, Pak Ustadz, dapat zakat gak dia itu? Padahal miskin kali ya, bagaimana nih Pak Ustadz? Iya, kalau kita melihat ya, selagi dia muslim, ya tentunya ada hak dia untuk mendapatkan zakat dengan kriteria kefakiran atau kemiskinannya. Walaupun gak pernah ke masjid. Walaupun tidak pernah, sholat. Walaupun tidak pernah sholat, iya. Ada hak dia. Tetapi ya, di sini juga, kalau terlalu banyak yang seperti itu, misalnya ada 10 orang, 5 orang sholat taat yang wajib, dan bisa diajak bekerja untuk Islam. Nah tentunya Islam di sini melihat ada prioritas. Artinya bukan dia tidak berhak, tetapi yang se-level dengan dia juga, yang ada lebih baik nilai kepribadiannya, dan itu yang didudukan. Kenapa? Dengan zakat ini sebenarnya menjadi pemacu bagi dia untuk lebih dekat dengan Islam. Atau nah, terbalik nih Pak Ustadz. Iya. Yang gak pernah ke masjid dikasih lebih banyak supaya lebih masuk masjid gitu. Iya, kalau memang ada dakwah setelah itu. Kalau tidak ada dakwah setelah itu, jangan diharapkan. Dia cuma dapat ya, makan apanya saja, dakwah, zakatnya saja. Dia melihat masjid aja gak pernah gitu. Iya. Maksudnya begini, ada memang pemikiran yang bisa kita kembangkan di sini, yang pada semuanya bermuara pada supaya itu rajin gitu. Rajin dia. Jadi dia, dengan sistem zakat ini juga ya, kita memahami bagaimana orang-orang yang tidak kenal dengan Islam, minimal dia tahu ini Islam ini sangat ramah rupanya. Iya, benar. Rupanya enggak saya sangka-sangka ada untuk saya di situ. Iya. Seperti pernyataan Ustaz tadi, Ustaz di awal, bahwa aqimus shalah wa atuz zakah ini adalah solusi ruhaniyah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin ketika mereka berhadapan dengan orang-orang dengki. Nah, saya sangat menarik Ustaz dengan pernyataan Ustaz itu tadi, bahwa ini adalah solusi ruhaniyah. Namun kalau kita melihat sekarang Ustaz, banyak mulai berkembang di tengah-tengah masyarakat kita dari aliran-aliran katakanlah aliran-aliran sesat ini mengatakan bahwa sholat ini kan orang awam aja ini katanya. Kalau udah sampai kepada tingkat-tingkat tertentu tak perlu sholat. Allahu Akbar. Karena apa? Karena tidak dijumpai kata-kata wajib dalam sholat di dalam Al-Qur'an. Kutiba seperti kutiba di dalam seperti di dalam puasa, puasa kan ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Begitu. Artinya bagaimana sebenarnya pemahaman terhadap aqimus shalah begitu Ustaz? Karena banyak sekali orang yang berdalih tentang permasalahan ini sehingga dia tidak mau menegakkan sholat. Bahkan dia mengatakan sholat itu kan dijelaskan di dalam Al-Qur'an li dzikri, aqimus shalata li dzikri. Iya. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Jadi iya, kalau aku udah ingat, udah sholat lah aku kan begitu. Iling. Iya. Iling. Dan kemarin Ustaz ketika ada satu pertemuan gitu. Jadi muncullah pertanyaan dari jamaah mengatakan begini Ustaz. Ustaz, ada yang membilangkan kepada kami, kalau kita sedang nuntut ilmu, kita enggak terangkat kewajiban sholat dari kita. Allah. Mengapa? Karena kan menuntut ilmu wajib. Menegakkan sholat wajib. Iya. Jadi karena kita sudah mengerjakan yang wajib, yaitu sedang menuntut ilmu sekarang ini, jadi tak perlu sholat. Jadi ini nampaknya saya Ustaz, saya lihat makin jauh nampaknya umat kita ini tentang pemahaman sholat ini. Nah, jadi bagaimana sebenarnya kaitannya dengan pernyataan Ustaz tadi bahwa aqimus shalah di sini adalah makanan ruhiyah bagi orang-orang yang beriman sebenarnya. Masya Allah. Jadi kalau saya melihat pernyataan-pernyataan yang ada berkembang di masyarakat ini, jahlun ala jahlin, udah bodoh di atas bodoh lagi. Kenapa? Sebab Nabi itu sendiri sudah mengatakan sholat itu wajib. Iya. Khamsu salawatin katabahunallahu lailatal isra. Ada lima waktu yang diwajibkan Allah untuk umat ini, saya dan umat, pada malam Isra. Jadi kewajiban itu tidak mesti lihat dalam Al-Quran, dalam hadis juga ada. Nah, kalau kita melihat juga yang tak pernah ditinggalkan Rasulullah dalam hidupnya ini sholat. Kalau zakat bolehlah sesekali mungkin tidak perlu berzakat karena tak sanggup, karena belum haul dan nisab. Puasa setahun sekali. Nah, Nabi sendiri saja tidak pernah meninggalkannya, walaupun derajat kenabiannya itu sudah menjamin dia misalnya untuk masuk ke dalam rahmat dan nikmat Allah di surga. Nah, adapun ayat yang mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, itu artinya apa? Sembahlah Tuhanmu sampai kamu yakin. Yakin itu bukan yakin dalam artian yakin yang tidak punya barometer. Yakin yang punya barometer itu apa? Sampai kamu ketemu dengan Allah waktu mati. Ya kalau sekarang yakin dalam artian tidak mengikat atau tidak ada barometernya, itu bisa saja orang yang baru belajar Islam 2 hari mengatakan sudah yakin saya. Orang yang belajar Islam sampai profesor mengatakan saya sudah yakin. Jadi, tidak perlu sholat. Tidak perlu sholat. Jadi ini sebenarnya pemahaman yang salah. Sebab Allah mengatakan dalam surah At-Takasur, ya di situ dijelaskan bahwa kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Kan melihat di situ. Ya yakin yang di situ melihat jahannam. Nah, yakin di sini sampai kita bertemu dengan Allah, yaitu sampai ujung kematian. Yaitu ketika taklif atau pembebanan hukum tidak lagi. Adapun masalah yang kedua, bahwasanya ada orang yang memperodokkan antara kewajiban sholat dengan kewajiban menuntut ilmu, itu sebenarnya sangat salah pemikirannya, keliru sekali. Menuntut ilmu wajib, betul. Sholat ini tidak sama dengan kewajiban menuntut ilmu. Kalau seandainya Anda tidak datang ke majelis taklim pada saat itu, Anda tidak dianggap berdosa. Tapi begitu zuhur tidak Anda laksanakan, neraka menanti. Mana? Coba lihat ini kan. Walaupun wajib, tapi tidak sama tingkatannya. Jadi sekarang ini saya melihat, inilah kecenderungan orang ingin meringankan persoalan, meringankan sesuatu begitu. Jadi sehingganya tasahul seperti ini sangat berbahaya bagi eksistensi Islam. Apalagi yang didengar, yang diajarkan juga orang-orang yang sama-sama jahil. Ya ini jahlun ala jahlin, itu kesimpulan saya sebenarnya. Menarik ini kan. Ya mungkin kalau kita lihat memang Ustaz, kadang-kadang ada semacam usaha ya kan dari sekelompok katakanlah orang-orang yang sedikit mengetahui tentang Islam dan dia mencoba untuk menjadi orang yang katakanlah berpengaruh, sehingga dia membuat statement-statement yang berupaya memberikan statement yang berbeda, tapi ternyata apa yang dia sampaikan itu akhirnya membingungkan, bahkan merusak akidah masyarakat. Saya melihat inilah tipe-tipe Ubay bin Salul. Ingin tampil beda saja. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini ingin tampil beda. Ini orang-orang yang jahanam betul ini. Rusak sekali otaknya udah itu. Iya, saya benci kali saya. Iya. Hadirin rahimakumullah. Inilah pembicaraan kita pada pertemuan yang sangat mulia ini, sehingga ayat-ayat yang kita bahas sebenarnya adalah ayat-ayat yang applicable ya dalam kehidupan kita sehari-hari, punya relasi yang sangat konstan yang langsung kita rasakan. Maka ketika kita mengkaji ayat-ayat ini, maka tergambarlah bagaimana Islam itu punya konsep ketegasan, kelembutan, rahmah, dan punya juga sikap bagaimana bersikap dengan orang yang sangat-sangat membenci Islam. Nah, demikian, semoga ada manfaatnya bagi kita. Saya Hanafi Ismet dengan Pak Ustaz Zainal, dengan Ustaz Ardiansyah, dengan Ustaz Safiar. Berterima kasih atas husni istima'ikum wa mutaba'atikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.